Fa'ingkana akhir wawan au ya'an. Akhir apa ini berarti? Akhir fi'ilnya. Ya. Kenapa pakai hudifat? Kembali ke mana hudifat? Kenapa pakai enggak pakai hudifat? Ya, huruf atofnya dengan au. Ya, sehingga kembali kepada wawu dan ya gitu ya. Saya ulangi. Fa'ingkana akhir wawan au ya'an. Adapun kalau fi'ilnya mu'tal dengan wawu dan ya, hudifat. Maka dibuang wawu atau ya-nya. Ayah mufrad karena huruf atofnya dengan au. Wawu atau ya-nya dibuang. Untuk takhir kan salah satunya. Wawu atau ya-nya dibuang. Yang itu merupakan akhir. Akhir fi'il. Li'ajli wawu dhamiri au ya'ihi. Karena sudah ada wawu dhamir dan ya dhamir. Ya. Kalau tidak maka ada pertemuan dua suku nantinya. Ya. Wadumma ma baqiya qabla wawid dhamir. Ya, sisanya sisa huruf setelah dibuang apa? Wawu dan ya-nya dari fi'il tersebut ya. Maka di dhammah. Ya, wadumma ma baqiya sisanya di dhammah. Qabla wawid dhamir yaitu sisanya sebelum wawu dhamir, iya kan? Ya. Tergampang ya nih. Kalau enggak ulangi lagi. Jadi kalau akhir fi'ilnya wawu dan ya, contohnya apalah gitu aja. Nah, ya akhir fi'ilnya wawu dan ya. Ghaza yaghzu. Ya ghaza yaghzu. Ya. Ghaza yaghzu kalau yang ya apa? Masya yamshi misalkan. Ya masya yamshi. Maka proses pertamanya ya dengan membuang apa? Akhir huruf atau huruf akhir dari fi'il tersebut. Yaghzu wawunya dibuang. Yamshi ianya dibuang. Kenapa? Karena ada wawu dhamir. Iya. Ada wawu dhamir atau ya dhamir. Wa dhumma ma baqiya qabla wawi dhamir. Sisanya setelah dibuang tadi itu di dhamma sebelum wawu dhamir. Berarti ughzu gitulah. Iya kan? Imshi itu dibuang. Atau kalau fi'ilnya fi'il mudhari' nanti, iya. Wa kusira ma baqiya qabla ya dhamir dan dikasrah. Ya. Apa yang tersisa sebelumnya dhamir. Jadi kalau sebelumnya dhamir dikasrah. Sebelum wawu ya di dhamma gitu. Fataqul sehingga engkau katakan ya sebelum dijadikan apa? Dimasukin taukid ya Zaidun. Ya Zaiduna hal taghzuna wa Zaidun hal taghzuna. Ya taghzuna. Aslinya apa itu? Iya, tarzuna ya, itu ada tarzu, ada dua wawu aslinya. Cuma wawu yang merupakan akhir fi'il dari ghaza yaghzu dibuang. Kenapa? Karena ada wawu dhamir gitu. Ya. Kemudian juga demikian pula tarmuna. Ya. Ada di situ apa? Huruf yang dibuang. Roma yarmi tadinya kan? Apa yang dibuang berarti di situ? Hah? Ada ya yang dibuang ya. Aslinya kan ya. Dibuang. Ya-nya. Wayahind. Boleh enggak ditaukid ini? Tarzuna dan tarmuna dengan nun? Boleh enggak? Boleh. Kenapa? Karena di situ ada waktu tolak. Hal. Istifham. Sehingga ketika ditaukid jadilah. Ya. Yahind. Hal tarz. Belum ditaukid ya. Ya Hind hal tarzina wa hal tarmina. Ya. Ya Hind hal tarzina wa hal tarmina. Kalau tadi ya Zaidun hal tarzuna wa hal tarmuna. Ya Hind hal tarzina wa hal tarmina. Fa idza alhaqtahu nun taukid kalau engkau sertakan bersamanya nun taukid. Ya nun taukid fa'alta bihi ma fa'alta bi sahih, silakan kau perbuat seperti kau perbuat pada fi'il yang sahih. Bagaimana sih pada fi'il yang sahih ketika ia disandarkan atau merafa'kan wau dan ya ketika ditaukidi? Ya dibuang apanya? Wawunya dibuang. Kemudian sebelum wawunya diharokati dengan apa? Huruf yang sesuai dengan wau dhammah. Kalau pada kasrah pada ya yang dibuang, kemudian sebelum yang diharokat apa? Nasrah, ini juga sama. Sama. Ya. Berarti bagaimana?